Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan pada kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun matannya karya Imam Muwafaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau tentang penyebutan sebagian sifat-sifat yang thabitah, yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang sahih, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan penjelasan beliau, masih penjelasan tentang penjelasan penyebutan beberapa sifat yang thabitah yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qal muallif fil matan Ibnu Qudamah rahimallahu taala, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Wa qawlu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ittaba'u ma askhatallaha. Mereka mengikuti apa yang buat Allah murka. As-sifatu tsaminah, asy-syarah, penjelasan syarahnya. As-sifatu tsaminah, sifat yang ke-8, as-sukhut, nah, murka. As-sukhtu min sifatin lahi thabitah bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Sukhut, di antara sifat Allah yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan kesepakatan salafus salih. Qala Allah ta'ala dalilnya, di antara adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha, dalam surah Muhammad ayat 28. Yang demikian karena mereka mengikuti amalan yang membuat Allah murka. Wa kana min du'a'i nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sunnah yang menunjukkan penetapan sifat as-sukhut bagi Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Al-hadits rawahu Muslim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dari maafmu dari hukumanmu. Dari maafmu, ampunanmu dari hukumanmu. Al-hadith rawahu Muslim, syahidnya min sakhatik, nam, berlindung dan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa ajma'a salafu ala thubuti sukhti lillahi, dan salaf, salafus salih, generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, mereka sepakat menetapkan sifat as-sukht, murka, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajib ithbatu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tirin wala takyifin wala tamthil. Maka kita wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Wa huwa sukhtun haqiqiyyun yaliku billah, dan adalah sifat sukhut, murka yang sebenarnya, yang hakiki, yang layak bagi Allah taala. Wa fassara ahlu ta'til bil intiqam. Ahlu ta'til, mu'attilah, menafsirkan sukhut dengan intiqam, menghukum. Wa naruddu 'ala bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah. Kita bantah mereka dengan penjelasan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Nah, kaidah umum untuk membantah semua penawilan mu'attilah, nah, dalam menawilkan ayat-ayat, hadith-hadith, nas-nas yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bahwa penakwilan tersebut menafsirkan as-sukhut dan al-intiqam menyelisih dhahir-nas, menyelisih jalannya salafus salih. Tidak ada yang sahih membenarkan penafsiran tersebut. Kemudian berikutnya, wa qalu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karihallahum bi'athahum. Allah membenci keberangkatan mereka, orang-orang munafikin. Allah benci keberangkatan mereka berangkat berjihad. Nah, karena sering membuat kegaduhan di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Penjelasan Asy-Syarih rahimallahu taala Asy-Syarih. As-sifat at-tasi'ah, sifat yang ke-9 yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, al-karahah, sifat benci, al-karahah. Membenci, al-karahah. Al-karahatu minallahi liman yasahiquha. Sifat membenci dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang berhak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, thabitatun bil kitab wa sunnah ijma'is salaf. Sifat ini tetap ditetapkan bagi Allah, benar-benar ada berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan kesepakatan salafus saleh. Sifat benci al-karahah. Qala Allah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin karihallahum bi'athahum." Akan tapi Allah membenci keberangkatan mereka. Syahnya sini karihallah, penetapan sifat al-karahah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci mereka yang berhak untuk mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Para pelaku maksiat, orang-orang munafikin, orang-orang kafir. Allah membenci amalan-amalan mereka, dosa-dosa mereka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalil dari sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kariha lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa idha'at al-mal." Sesungguhnya Allah membenci bagi kalian qila wa qal, banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, atau berbicara yang berita yang tidak benar, atau ucapan-ucapan yang mengandung dosa, ghibah, namimah dan sebagainya. Wa katsrat as-su'al, dan banyak bertanya. Allah benci banyak bertanya, katsrat as-su'al, menanyakan perkara yang tidak bermanfaat, atau bertanya untuk ta'annud, sekedar untuk memperberat-beratkan dirinya, tidak untuk diamalkan. Atau bertanya perkara yang tidak dibutuhkan. Wa yudha'atul mal, dan membenci menyanyikan harta, membuang-buang harta. Membelanjakan hartanya dalam perkara yang dilarang atau perkara yang tidak bermanfaat. Rawahul Bukhari. Hadits ini juga menunjukkan penetapan sifat al-karah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membenci perbuatan-perbuatan yang dilarang, bertentangan dengan syariat. Wa ijma' as-salaf 'ala thubuti dzalika lillah, dan salafus shalih sepakat tetapnya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamtsil. Maka kita pun wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Wa hiya karahatun haqiqiyyatun min Allah tadiqu bih. Dan itulah sifat benci yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala yang layak baginya, yang layak dengan kemuliaannya. Wa fassara ahlu ta'til al-karaha bil ib'ad. Ahlu ta'til mu'atil menafsirkan, menakwilkan al-karaha bermakna ib'ad, menjauhkan. Wa naruddu 'ala bima sabaqa fil qa'idah ar-rami. Kita bantah mereka dengan penjelasan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Menakwilkan karohah dengan ibad, menjauhkan, ini menyelisihi dhahir nas, menyelisihi jalannya salafus saleh. Tidak ada yang sahih yang menunjukkan penakwilan ini, membenarkan penakwilan ini. Al-karohah hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang berhak mendapatkannya. Para pelaku dosa, pelaku maksiat. Dan sebaliknya Allah mencintai orang-orang hamba yang beriman, yang bertakwa, amalan kebaikan, ketaatan Allah mencintainya. Maka harus difahami, dibedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, semua yang Allah kehendaki untuk terjadi, ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Iradah syar'iyah, sebatas yang Allah cintai, ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Sebagian yang tidak faham menyamakan semuanya. Allah menciptakannya, jangan kamu celah itu juga ciptaan Allah. Jangan kamu mencela perlaku maksiat. Jangan merendahkan orang-orang kafir, orang Yahudi Nasar. Mereka semua ciptaan Allah, menghendaki mereka untuk ada. Kalau kamu mencela mereka, berarti kamu mencela kehendak Allah. Tidak, tidak demikian. Bahwa semua yang Allah ciptakan dengan iradah kauniyah tidak melazimkan berarti Allah mencintainya. Allah menciptakan orang-orang kafir, pelaku maksiat, iblis, bukan berarti Allah mencintainya. Tidak. Allah menciptakannya karena ada hikmah di balik itu semuanya. Itu sesuai dengan iradah kauniyah. Dan kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah mencintai siapa saja, apa saja Allah cintai, dan membenci siapa saja dan apa saja Allah benci. Termasuk tali keimanan yang paling kuat, al-mahabbah wal-bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai hambanya yang beriman, yang bertakwa, para nabi, para rasul, orang saleh. Demikian juga kita hendaknya mencintai mereka. Allah membenci kekufuran, kemaksiatan, orang-orang kafir. Hendaknya kita juga membenci mereka. Kita cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah la yuhibbul kafirin. Allah tidak cinta kepada orang kafir. Allah tidak cinta kepada orang kafir. Dibantahan kepada mereka yang menyamakan semuanya, tidak membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Padahal yang namanya iradah kauniyah tidak melazimkan berarti Allah mencintainya. Iradah kauniyah itu semua yang Allah kehendaki untuk terjadi. Ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Nah, kemudian berikutnya dzikru ba'dhi ahadits sifat, penyebutan sebagian hadis-hadis tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya tentang ayat-ayat. Mualif sebelumnya membawakan ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang beliau membawakan hadis-hadis, beberapa hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minas sunnah qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil dari sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kudalaitin ila samai dunya. Rabb kami tabaraka ta'ala yang maha suci, maha tinggi, maha mulia, turun setiap malam ke langit dunia. Turun setiap malam ke langit dunia. Penjelasannya asyharnya hadits yang sahih, riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. As-sifatul asyirah, sifat yang ke-10, sifat an-nuzul, turun. Ini sifat apa? Dzati atau fi'liyah hendak. Sifat fi'liyah, karena berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah kehendaki terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Ini turunnya kepada sepertiga malam terakhir. Nuzulullah ila samai dunya min sifati thabita lahu bil sunnah wa ijma'i salaf. Turunnya Allah ke langit dunia di antara sifat Allah yang ditetapkan baginya berdasarkan sunnah dan kesepakatan salafus salih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, fa yaqul man yad'uni fa astajib lah. Al-hadis. Rabb kami turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Al-hadith muttafaqun alaih. Wa ajma'a salaf 'ala thubuti nuzulillah, dan salafus salih sepakat penetapan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yajibu itsbatu la min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Sehingga kita wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Wa huwa nuzulun haqiqiyyun yaliqu billah. Itu adalah sifat yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara ghaib. Nah, jika itu sahih dari Rasulullah, kewajiban kita adalah membenarkannya, mengimaninya. Tidak boleh, nah, kita menolak khabar-khabar seperti ini dengan akal kita, logika kita. Menggunakan logika akal. Karena akal manusia terbatas, terutama tentang nama-nama Allah sifatnya, mereka tidak bisa meliputinya. Wala yuhituna bihi ilma. Sebagian mereka dengan akalnya membantah penetapan nuzul kata mereka. Kalau Allah turun ke langit dunia, dunia kan waktunya berputar. Berputar, beda-beda waktunya. Indonesia dengan negara-negara lainnya waktunya berbeda-beda, berganti-ganti. Berarti Allah turun terus ini. Nanti arusnya kosong kalau begitu. Kita katakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'. Ini perkara, perkara gaib. Akal kita tidak sampai di situ, tidak bisa menjangkau hal ini. Sehingga ini harus berdasarkan dalil, Jika ada dalil yang sahih yang menetapkan, kita wajib mengimani, membenarkannya, Karena agama ini tidak dibangun di atas akal. Akal ini terbatas, Dan akal yang sehat, akan mengikuti dalil yang sahih, Akal yang sehat akan mengikuti, membenarkan dalil yang sahih, membenarkan kebenaran. Kemudian kata beliau, wa fassara ahlu ta'til bi nuzuli amri aw rahmati aw malakin min malaikatihi. Kata mereka, yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun perintahnya, atau turun itu rahmatnya, atau turun malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naruddu 'an bi masaq baqa fil qa'idah ar-rabi'ah. Kita bantah mereka dengan kaidah yang telah lewat. Penjelasan telah lewat pada kaidah yang keempat. Yaitu bahwasanya ucapan kalian ini menakwilkan hadis ini, yang turun katakan bukan Allah tapi yang turun perintahnya, atau yang turun itu rahmatnya, atau yang turun malaikatnya, ini yang menyelisihi zahir nas. Ini menyelisihi jalannya salafus saleh. Tidak ada dalil yang sahih yang benarkan penakwilan kalian. Juga ada tambahan bantahan keempat, bi wajhin rabi'. Sisi yang keempat bantahan kepada mereka. Annal amra wa nahwa la yumkin an yaqul man yad'uni fa astajibalah. Bahwasanya perintah Allah atau rahmatnya atau malaikatnya tidak mungkin dia mengatakan barang siapa berdoa kepadaku aku akan kabulkan doanya. Pasti ucapan ini khusus hanya Allah yang bisa mengucapkan seperti ini. Yang mengabulkan doa hambanya kan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak bisa. Ila akhirnya. Kemudian yang berikutnya, wa qauluhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka min asyabi laysa lahu sabuah. Rabbmu heran dari pemuda yang tidak memiliki sebuah kecenderungan kepada hawa nafsu, al-mail ilal hawa. Penjelasan Asy-Syarih rahimahullah, as-sifatul hadiyatu 'asyarah. Sifat yang ke-11, al ajab, heran, ajab. Al-ajabu min sifatillahi thabitati lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Al-ajab adalah antara sifat Allah yang tetap baginya berdasarkan Al-Quran, sunnah dan kesepakatan salafus salih. Qala Allah ta'ala dalil Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal ajibta wa yaskharun. Ala kira'at dhamita, menurut kira'ah yang mendhammah taknya. Ini qiraah Hamzah Al-Kisai. Bal ajibtu, kan tapi aku heran. Dan mereka yaskharuna, merendahkan, mencemooh, mengejek. Kalau qiraah kita Hafs An-Asim, bal ajibta, biasa kita baca, biasa kita gunakan. Qiraah yang lainnya bal ajibtu. Kalau ajib itu berarti kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka min asyabi laysa lahu sabwah. Rabbu heran dari seorang pemuda yang tidak memiliki kecenderungan terhadap hawa nafsu. Kecenderungan kepada hawa nafsu. Al-mail ilal hawa. Rawi Ahmad fil Musnad an Uqbah bin Amr marfu' wa fi ibn Lahiyah. Lahiyah. Dari Uqbah bin Amir marfu', pada sanad terdapat Ibnu Lahiyah. Di hasyiah di sini bahwa As-Sakhawi demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar melemahkan hadis ini karena terdapat perawi Abdullah bin Lahiyah. Demikian juga dilemahkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaifah. Namun di sana ada hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, hadis dari hadis Abi Hurairah, laqad ajiballahu azza wajalla dhahika min fulan wa fulanah. Allah heran atau dhahika, tertawa dari fulan dan fulanah. Allah turunkan firman-Nya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka, walaupun sebenarnya mereka butuh. Allah puji dan dermawannya kaum Ansar. Syahid disini, laqad ajiballah azza wa jal. Sungguh Allah heran. Ajiballah. Dalam riwayat Bukhari. Wa ajma' as-salaf 'ala thubutil 'ajab lillahi fa yajib itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'thirin wala takyifin wala tamtsil. Dan salafus saleh sepakat menetapkan sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah tanpa merubah, tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan. Wa huwa 'ajabun haqiqiyun yaliku billah, sifat ajab, heran yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fassara ahlut ta'til bil mujazah, difsir oleh ahlut ta'til mu'awilah, mu'atilah dengan mujazah. Ajab, kata mereka, itu membalas, memberikan balasan. Wa naruddu 'an bima sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah, kita bantah mereka dengan penjelasan yang telah lewat pada kaidah yang keempat, yaitu bahwa penafsiran ini menyelisih dhahir nas, menyelisih jalannya salafus salih, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan dan membenarkan penafsiran ini, penakwilan ini. Wal ajab naw'an, dan ajab itu sifat heran itu dua macam. Ihdam an yakuna sad'an khafail asbab 'ala muta'ajjab. Yang pertama, ajab yang muncul karena tersembunyi ya sebab, tersamar sebab atas sesuatu yang dia heran darinya, padanya. Fa'indahishulah, sehingga dia pun bingung, tercengang. Wa'ista'adhimuh, menganggap sesuatu yang besar. Wa'ita'ajumin, dia kagum darinya, heran terhadapnya. Wa'adhanu mustahilu anallah, jenis ini, karena tersamar tidak tahu sebabnya, ini mustahil atas Allah Ta'ala. Lian Allah la yakhfa 'ala syai', karena Allah tidak ada sesuatu yang tersamar atas Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ajab yang pertama yang muncul karena tidak mengetahui sebabnya. Atsan yang kedua, an yakuna sababuhu khuruj syai'an dhahir. Sebabnya adalah keluarnya sesuatu dari yang serupa, yang biasanya. Aw 'amma yanbaghi an yakuna 'alaih, atau keluar dari yang sepantasnya. Ma'ilul muta'ajjab, serta dengan ilmu yang dia kagumi, dia mengetahuinya. Yang dia heran, ujub terhadapnya, dia mengetahuinya. Namun dia kagum karena ini keluar dari kebiasaannya yang serupa dengannya. Wa hadha wa thabdillah, ini yang thabit bagi Allah Ta'ala. Ini yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kisah tadi yang kita sebutkan, dermawannya Ansar, karena pada umumnya orang itu lebih mendahulukan dirinya daripada orang lain, namun ini keluar dari kebiasaan. Padahal dirinya butuh, namun dia lebih dahulukan orang lain daripada dirinya. Demikian juga dalam hadis yang lemah tadi itu, Allah heran kepada pemuda yang tidak memiliki kecenderungan kepada hawa nafsu. Pada umumnya pemuda punya kuat, nah, dorongan kepada hawa nafsu itu kuat, namun ini beda, keluar dari kebiasaannya pada yang pada umumnya. Namun hadisnya lemah, nah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang dijadikan hujjah adalah ayat tadi, bal ajibtu wa yaskharun 'ala qira'ah, dan juga hadis dalam riwayat Bukhari, nah, laqad ajiba Allah adhahika min fulana wa fulana. Nah, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan muallif dalam menerangkan hadis-hadis yang menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.